Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُدَسَّتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab tentang tahrimul zulm, pengharaman berbuat kezaliman, wal amru biradil mazalim, dan bab tentang perintah mengembalikan hak-hak orang-orang yang terzalimi. Barakallahu fik. Kita masuk hadis ke-205. Wa ani ibni Umar dan dari Ibnu Umar, yakni Abdullah radiyallahu anhuma, yakni kepada Abdullah dan bapaknya Umar ibn Khattab radiyallahu an. Qala, beliau berkata, kunna natahaddasu an hajjatil wada', kami natahaddas menceritakan tentang haji wada'. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina, dan nabi dan beliau nabi sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina, berada di tengah-tengah kami, dan beliau masih berada di tengah-tengah kami. Wala nadri ma hajjatul wada', dan kami tidak tahu, wala nadri dan kami tidak tahu apa haji wada', hatta, dan kami tidak tahu itu haji wada', yakni beliau tidak mengetahui kalau itu ternyata haji wada', haji perpisahan. Hatta hamidallaha, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam hamidallaha, memuji Allah Azza wa Jalla wa asna alaih, dan menyanjungnya. Summa dhakara al-Masiha ad-Dajjal, lalu setelah memuji, menyanjung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, summa dhakara, lalu beliau menyebutkan tentang al-Masih ad-Dajjal. Al-Masih, ada yang mengatakan yang pertama masaha ainai, dihapus mata kanannya, sehingga dikatakan masaha, mata yang kanan dihapus tidak bisa melihat. makna masaha al-masih. Makna yang kedua al-masih yakni sayyah, dajjal yang akan berkeliling di penjuru dunia, dikatakan al-masih. Itu diantara dua makna al-masih yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah, sehingga beliau menyebutkan tentang al-masih ad-dajjal. Fa'atnaba, fa'atnaba ay balagha, maka beliau bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh fi dzikrihi, dalam menyebutkan tentang dajjal ini, al-masih dajjal ini. Beliau betul-betul menjelaskan tentang dajjal ini. Atnaba. Wa qala, lalu beliau pun berkata, ma ba'athallah min nabiyyin illa anzarahu ummatah. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, illa anzarahu, kecuali nabi itu memperingatkan tentang dajjal. Kecuali nabi itu mengingatkan umatnya dari dajjal. Anzarahu Nuh, telah mengingatkan al-masih dajjal Nabi Nuh alaihi salam. Wa nabiyyun min ba'dih, dan juga telah mengingatkan para nabi-nabi sesudahnya dari fitnah dajjal. Barakallahu fikum. Wa innahu, dan sesungguhnya dajjal, iyakhruju fikum, jika keluar di tengah kalian, jika keluar fikum di tengah kalian, fama khafiya alaikum min sya'nih, maka tidak ada yang tersamar urusan dajjal ini. Fama khafiya alaikum, maka tidak ada yang tersamar atas kalian, min sya'nih, dari urusan dajjal ini. Falaisa yakhfa alaikum, dan tidak pula samar atas kalian, inna rabbakum laisa bi'a'war, sesungguhnya Rabb kalian itu laisa bi'a'war, tidak a'war. A'war itu mata salah satu darinya tidak melihat, namanya a'war. Salah satu dari dua mata tidak melihat dikatakan a'war. Kalau tidak melihat namanya a'ma. Ya. Kalau salah satu tidak melihat namanya a'war. Nah. Rabb kalian itu tidak a'war. Wa innahu a'waru baina 'ainai al-yumna. Sesungguhnya dajjal ini a'waru 'ain al-yumna. Tidak melihat bagian kanannya, matanya. Tidak melihat bagian kanan matanya. Mata yang kanan itu dihapus oleh Allah sehingga tidak bisa melihat. Maka dikatakan al-masih. Ini salah satu maknanya. Ka'anna aynahu inabah tawfiyah, seolah matanya itu kurma yang tawfiyah, menonjol. Matanya kayak kurma yang menonjol. Setelah beliau menyebutkan salah satu sifat dajjal di dalam khutbah hajjatul wada', ala innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum. Ketahuilah, ala itu ala tanbih, ketahuilah sesungguhnya Allah harrama 'alaikum, mengharamkan atas kalian, kalian kaum muslimin, mukminin, ibadullah, apa yang Allah haramkan? Dima'akum, darah-darah kalian. Dima' jamak dari dam, damun jamaknya dima'. Wa amwalakum, Allah haramkan harta-harta kalian, yakni mengambil hak harta milik orang lain dengan zalim. Kahurmati yaumikum hada, sebagaimana Allah haramkan hari kalian ini, yakni hari Jumat, kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana Allah haramkan hari ini. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, di negeri haram, tidak boleh di tanah haram. Barakallahu fikum, di situ melakukan hal-hal yang merusak harta, mengambil harta, merusak kehormatan, mencuri dan sejenisnya. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian, bulan suci, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, yang Allah haramkan, Allah berikan kemuliaan padanya. Ala hal balaghtu, ketahuilah, hal balaghtu, bukankah aku telah menyampaikan, yakni menyampaikan semua ajaran Islam. Qalu na'am, para sahabat waktu itu menjawab, na'am, betul. Betul maksudnya, Anda telah menyampaikan kepada kami ajaran-ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahumma ashhad. Allahumma ya Allah, ishhad, persaksikanlah. Beliau mengulangi 3 kali. Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Wailakum au waihakum. Celaka kalian. Beliau mengucapkan wail atau waih. Maknanya celaka kalian. Unduru, lihatlah oleh kalian. La tarji'u ba'di kuffara, jangan kalian kembali. Kalian kembali sepeninggalku nanti kuffara, menjadi orang-orang kafir. Ya. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian kalian memukul, memenggal riqab, punggung atau tengkuk sebagian atas kalian. Maksudnya kalian satu sama lain saling membunuh saudara kalian. Rawahu Bukhari wa rawahu Muslim ba'duh. Ma'asyiral muslimin, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, dan hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab tahrim al-dhulm. Tayyib. Kita bacakan penjelasan Asy-Syaikh Utsaimin. Qala al-mu'allif rahimahullah, telah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, fi ma naqalahu an Abdullah ibn Umar. Apa yang dinukil, disebutkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu an huma qal, kunna naqul, kami berkata, wa nabiyyu hayyun, dan nabi saat itu masih hidup. Ma hajjatul wada', apa itu haji wada'? Haji wada' artinya perpisahan. Wala nadri ma hajjatul wada', dan kami pun tidak tahu apa itu haji al-wada', perpisahan. Maka beliau mengatakan, wa hajjatul wada', adapun haji, disebut haji wada', ini hiyal hajjatu allati hajjahan nabiyyu, haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fis sanati al-ashirati minal hijrah, tahun ke-10, tahun ke-10 dari hijrahnya beliau. Jadi beliau hijrah ke Madinah, maka kemudian pada tahun ke-10 beliau melakukan haji, dan setelah itu beliau wafat. Maka dikatakan haji wada'. Wa wada'an nasu fiha. Kenapa dikatakan haji wada'? Barakallahu fikum. Dikarenakan wada'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat perpisahan. Kalimat wada'a, kalimat yang menunjukkan perpisahan. Yakni waqal, ucapan itu dalam hadis Muslim, la'alli la alqakum, barangkali aku tidak akan menjumpai kalian. Ya, ba'da 'ami hadza, setelah tahun ini. Hadis Muslim. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis Muslim juga, tapi lafadznya berbeda. Litakhudhu manasikakum. Setelah beliau haji dan menunaikan semua ibadah rangkaian haji, dan beliau pun mengatakan litakhudhu manasikakum, agar kalian mengambil ibadah haji kalian dari hajiku ini. Fa inilla adri, karena saya tidak tahu, ya. La'alli la'ahujju ba'da hajjati hadihi, barangkali saya tidak akan haji lagi setelah hajiku ini. Nah, maka dikatakan haji wada', karena kalimat-kalimat yang beliau sampaikan di dalam khutbah ini kalimat perpisahan. Dalam hadis yang lain, yakni hadis Baihaqi, khudu anni manasikakum la'alli la'arakum ba'da ami hada. Dalam lafaz Baihaqi, lafaznya berbeda. Khudu anni manasikakum, ambil oleh kalian cara hajiku ini, ya. Ambil cara hajiku ini oleh kalian. La'alli la'arakum, barangkali aku tidak akan melihat kalian. Karena dalam lafaz Muslim, la'alqa, tidak berjumpa dengan kalian. Dalam hadis yang lain, la'alli la'ahujju, barangkali saya tidak akan haji lagi setelah ini. Semua kalimat-kalimat ini disimpulkan adalah kalimat perpisahan. Maka dikatakan hajatul wada'. Barakallahu fikum. Walam yahujja an-nabiyyu, dan Nabi tidak haji ba'dal hijrati illa hadhil marrah faqat. Kata Syekh Utsaimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah haji kecuali kali ini saja setelah beliau hijrah, ya. Setelah hijrah beliau bisa haji, ya, tahun ke-10 ini. Barakallahu fik. Waqad dzukira, dan telah disebutkan, waqad dzukira, telah disebutkan, annahu hajja qabla, bahwa beliau melakukan haji qabla al-hijrah marratain, sebelum beliau hijrah haji 2 kali. Namun adz-dzahir, yang nampak, wallahu alam, annahu hajja akthar, bahwa beliau haji lebih dari 2 kali. Apa alasannya? Artinya sebelum Nabi hijrah, beliau sallallahu alaihi wasallam hajinya itu bukan hanya 2 kali, bisa jadi lebih dari itu, karena beliau tinggalnya di Mekah. Yang namanya di Mekah, disitulah rangkaian ibadah haji bisa ditunaikan. Li'annahu kana hunaka fi Mekah, karena beliau sendiri berada di Mekah. Nah, wa kana yakhruj fil mausim yad'un nas wal qabail ila dinillah azza wa jal. Dan beliau sendiri pada setiap musim haji, pada setiap musim haji ketika beliau belum hijrah, beliau yad'un nas, mengajak manusia dan kabilah-kabilah jazirah Arab untuk masuk Islam, ya. Bahkan kaum yang datang dari Madinah yang masuk Islam itu didakwai saat mereka haji. Ketika orang Madinah ini datang ke Mekah melakukan ibadah haji, Nabi mendekati mereka dan Nabi SAW mengajak masuk Islam. Setelah itu masuk Islamlah kaum dari Madinah, ya, tahun itu. Setelah itu mereka tahun berikutnya datang lagi rombongan dari Madinah masuk Islam juga, lebih banyak jumlahnya. Demikianlah, berarti ibadah haji pada saat itu sudah ada. Cuman hajinya orang jahiliyah. Wa makana salatuhum indal bait illa mukaan wa tasdiyah. Salatnya mereka, tawafnya mereka di Ka'bah hanya siulan dan tepuk tangan. Sambil bersiul, sambil bertepuk tangan, mereka tawaf. Dan yang lebih aneh lagi, telanjang. Ya, telanjang. Jadi mereka datang ke Masjidil Haram dari kabilah-kabilah, begitu sampai di satu pintu mereka melepas bajunya. Apa sebabnya? Baju ini sudah kena dosa. Supaya bersih dari dosa, bajunya dilepas, sehingga tawafnya pun telanjang. Itu ibadahnya jahiliyah. Sambil bersiul dan sambil bertepuk tangan. itu ibadahnya orang jahiliyah. Ya. Dan banyak orang-orang sufi zaman sekarang pun ibadahnya sambil berjoget. Orang-orang sufi berjoget-joget. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Sambil bersiul dan bertepuk tangan juga. Ma'asyiral muslimin, setelah beliau melihat kabilah-kabilah datang, beliau tawarkan masuk Islam. Fayab'udu annahu yakhruj wa la yahujj wa ala kulli hal. Maka pada kesimpulannya, alladzi yahumuna, yang penting bagi kita, annahu sallallahu alaihi wasallam hajja akhiru umrih fi sanatil asyirah minal hijrah. Kesimpulannya adalah yang penting bagi kita bahwa beliau haji di akhir umurnya, yakni pada tahun ke-10 dari hijrah. Walam yahuj qablahu ba'da hijratihi, dan beliau tidak pernah haji karena masih dilarang oleh orang-orang musyrikin, tidak boleh umrah, tidak boleh haji, ditahan, tidak boleh. Sebelumnya, setelah hijrahnya. Wa dzalika li'anna Makkah, kenapa Nabi tidak bisa umrah, tidak bisa haji? Yang demikian itu dikarenakan kota Makkah kana bi'aidil musyrikin, masih dikuasai oleh tangan-tangan musyrikin jahiliyah. Ila as-sanati tsamina, sampai pada tahun ke-8. Nah, sampai pada tahun yang ke-8. Karena pada tahun ke-8 terjadi Fathu Mekah, yakni kota Mekah dikuasai oleh kaum muslimin. Berhala-berhala disingkirkan. Suma haraja ba'da dzalika ila Thaif. Lalu setelah itu beliau keluar dari Taif, wa ghaza Saqifa, dan berperang melawan Bani Saqif di Taif. Wa hasalat ghazwatu Taif masyhurah, dan terjadilah perang Taif yang masyhurah. Summa raja ba'da hadza, setelah itu beliau kembali. Wa nazala fil Ji'ranah, dan singgah di kota Ji'ranah. Wa ata bi umrati laila, lalu di tengah malam beliau melakukan umrah, bukan haji, umrah, karena bukan bulan haji. Wa lam yattali alaihi katsirun minan nas, dan tidak melihat beliau umrah pada malam itu. Suma ada ila al-Madinah, setelah perang dari Taif, perang Bani Saqif, dan beliau di malam itu melakukan umrah, tidak banyak orang yang tahu dia kembali ke Madinah. Hadza fi sanati tsamina, ini terjadi pada tahun yang ke-8. Taib. Nah, pada tahun ke-8 dimenangkanlah oleh kaum muslimin, dikuasailah oleh kaum muslimin kota Makkah. Nabi belum melakukan haji pada saat itu. Kenapa? Fi sanati tsasi'ah, karena pada tahun ke-9 kanatil wufud, adalah para duta-duta. Wufud, utusan-utusan. Maksudnya, utusan dari kabilah-kabilah Arab datang ke Madinah. Wufud. Taruddu ila Nabi min kulli nahiyah, mendatangi kepada beliau Nabi SAW dari segala arah. Arah dari kota-kota yang ada di Jazirah Arab. Orang-orang berduyun-duyun masuk Islam. Barakallahu fiik. Ya waraitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja. Kamu lihat wahai Muhammad, kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Dan pada tahun ke-9 inilah barakallahu fikum Allah buktikan, Allah tampakkan berduyun-duyun manusia masuk Islam. Fabaqiya fil Madinah, maka pada tahun ke-9 beliau tetap tinggal di kota Madinah, tertahan, tidak bisa keluar, saking banyaknya orang berduyun-duyun, utusan-utusan datang mengislamkan diri mereka. Liyatalaqqa al-wufuda, untuk menemui, menjumpai para utusan-utusan ini. Hatta la yaskul alaihim bitalabihi, sehingga tidak merasa berat untuk mencari sosok Nabi. Nabi itu mana? Itu orangnya sedang duduk, sedang menemui para tamu-tamu. Hatta idza jaa al-wufudu ila al-Madinah wajadun Nabi. Sehingga para utusan kalau datang ke Madinah, barakallahu fikum, mereka mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yut'ibu fi talabihi. tidak susah, tidak capek untuk nyari-nyari. Ya. Karena beliau hari pada tahun itu tersibukkan didatangi para utusan. Wa yalhaquna bihi yaminan wa shimala. Mereka bisa menemui di arah kanan, arah kiri, barakallahu fik, sehingga falam yahujj fi sanati tasi'ah litalaqiya al-wufud. Sehingga pada tahun ke-9 beliau tidak menunaikan haji. Hadza min wajhin. Ini dari satu sisi. Sisi yang pertama, kenapa beliau tidak langsung haji pada tahun ke-9? Padahal kota Mekah sudah dikuasai pada tahun ke-8. Apa alasannya? Alasannya adalah ini. Tamu-tamu datang dari berbagai kabilah mengislamkan dirinya, masuk Islam, sehingga beliau pada tahun itu disebut Amul Wufud. Dalam tarikh dikenal oleh para ulama disebut dengan Amul Wufud. Tahun ke-9 disebut Amul Wufud. Kenapa dikatakan Amul Wufud? Tahun banyaknya para duta dan utusan datang ke Madinah mengislamkan diri mereka. Sisi yang kedua, kenapa beliau tidak langsung haji tahun ke-9? Padahal kota Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, barakallahu fik. Sisi yang kedua, fi sanati tasi'ah hajja ma'al muslimin al-musyrikun. Pada tahun ke-9 ini, hajilah kaum muslimin bersama mereka orang-orang musyrikun. Ya. Jadi kaum muslimin haji, dan kaum musyrikun juga masih haji. Taib, masih melaksanakan haji. Dan hajinya tadi, tawaf sambil telanjang bulat. Ya. Kalau perempuan di waktu malam, kalau laki-lakinya di waktu siang. Intinya seperti itu. Dan ini agama dibangun di atas kebodohan. Maka dikatakan jahiliyah. Agama dibangun di atas kebodohan. Ya. Taib. Li'anahum lam yamna'u min dukhuli Makkah. Karena orang musyrikin belum dilarang oleh Allah masuk ke tanah Mekah, tanah haram. Masih diperbolehkan. Suma muni'u min dukhuli Makkah, lalu Allah melarang mereka masuk ke kota Mekah. Yaitu tanah haram. Orang musyrik tidak boleh masuk ke tanah haram. Tidak boleh masuk ke tanah haram. Ke kota Mekah. Wa anzalallah, Allah turunkan atas mereka. Surat At-Taubah 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun itu najasun, kotor. Kotor, fala yaqrabul masjid. Jangan mereka mendekati Masjidil Haram ini. Ba'da amihim hada, setelah tahun ini. Yani setelah tahun ini. Maka pada tahun itu dilaranglah kaum musyrikin masuk ke kota Mekah. Di situ ada tapal batas tanah haram. Kalau ada orang musyrikin masuk ke wilayah itu, dikeluarkan. Tidak keluarkan. Karena ini tanah yang suci. Tanah yang Allah sucikan. Setelah dimenangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwatu tauhid, dakwah yang Allah serukan di situ membersihkan kotoran-kotoran kesyirikan. Jadi najas di situ adalah yang dimaksud najas kemusyrikan mereka. Innamal musyrikuna najas. Dalam ayat yang lain, orang musyrik itu najis. Bukan najis badannya. Bukan najis tangannya. Bukan najis kakinya. Tapi kata ulama, mereka itu orang-orang yang masih kotor karena berbuat kesyirikan. Ya. Karena kesyirikan itu merupakan kekotoran yang besar yang mengotori jiwa manusia. Sehingga orang musyrik yang kotor ini tidak boleh masuk ke tanah suci. Maka dikatakan oleh kita tanah suci. Ya. Kenapa dikatakan tanah suci? Betul-betul disucikan di situ. Darah tidak boleh dialirkan. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh membunuh binatang yang ada di tanah haram. Tidak boleh mencabut rumputnya. Kalau antum sampai membunuh binatang di situ, mencabut rumputnya, barakallahu fikum, ada hukum yang akan mengenai diri-diri antum. Ya. Barakallahu fikum. Tanah yang betul-betul aman. Negeri yang betul-betul aman. Dijamin oleh Allah Ta'ala keamanannya. Dan ini berlangsung sampai hari ini. Jika ada orang masuk tanah haram, dicek dulu. Paspornya, visanya, agamanya apa kamu? Agama Nasoro, minggir, tidak boleh masuk. Betul-betul para tentara-tentara itu menjaga tanah suci ini di tapal batas, dan itu ada tulisannya, ada pelangnya, batas tanahnya. Tidak sembarangan orang masuk, dicek dulu. Ini orang muslim atau orang kafir? Ya. Dijaga oleh Allah ila yaumina hadza. Walhamdulillah. Wa adzana muadzin Rasulillah, dan mengumumkan muadzin Rasul bi alla yahujja ba'dal am musyrik, mengumumkan muadzinnya Rasul, orang yang disuruh mengumumkan oleh Rasul SAW bi alla yahujj, agar tidak boleh haji lagi ba'dal ami tahun ini musyrikun, orang musyrik. Walayatufu bil baiti uryana, tidak boleh pula orang musyrik tawaf sambil telanjang. Tawaf sambil telanjang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wa kana amirun nas, adalah amir. Amir artinya pemimpin. Yang memimpin ibadah haji, fitilkal hajja, pada haji itu, ani hajja sanat tis'a, yakni pada tahun ke-9 Abu Bakr. Yang memimpin haji pada tahun ke-9 adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Summa ardafahu an-nabi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan, ardafa diboncengkan, dinaikkan di atas kendaraannya bi Aliin, bi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ditaruh di atas kendaraannya oleh Ali bin Abi Thalib, wa'a'lanan nabi, dan Nabi SAW mengumumkan. Apa pengumumannya? Annahu sayahujju, sekarang kita akan berangkat haji. Wa qadimal Madinah basharun kathirun, dan datanglah ke kota Madinah itu basharun kathir, manusia yang sangat banyak. Yuqaddirun, dikira-kirakan mereka, yuqaddirun, dikira-kirakan jumlahnya, binahwi kurang lebih mi'atu alf, 100 ribu, ya, 100 ribu, 100 ribu. Wal muslimun kulluhum mi'atu arba wa isruna alfa, dan kaum muslimin semuanya kurang lebih 124 ribu. Berarti maknanya apa? Kalau yang berangkat 100 ribu padahal jumlahnya 124, maknanya ai lam yatakhallaf, tidak tertinggal berangkat haji ini minal muslimin illal qalil, kecuali sedikit, ya. Jadi sedikit yang tidak berangkat, jumlahnya sedikit, dan kebanyakan berangkat haji tahun itu. Fahajju ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kaum muslimin yang jumlahnya kurang lebih 100 ribu ini haji bersama Nabi. Hadhil hajjah allati sumiyat hajjatul wada', haji inilah disebut dengan haji wada'. Kenapa dikatakan haji wada'? Syekh mengulang, li anna nabiyya, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wada'an nas fiha, berpamitan, mengucapkan kalimat pamitan, ya, perpisahan. La'alli la'alqakum ba'da'ami hadha, barangkali aku tidak akan berjumpa lagi setelah tahun ini. Tayyib, fasaral amru kadzalik. Jadilah urusnya demikian. Maksudnya fa innahu tuwfiya ba'da ruju'ihi minal Madinah. Setelah pulang dari Madinah, beliau sakit. Sakit, mulailah gerah, sakit. Barakallahu fikum. Kemudian fi Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal ba'da hajihi, setelah hajinya pada tahun itu, famadha Muharram wa Safar, Muharram, Safar wa isna asara yawman, 12 hari min Rabiul Awal beliau wafat. Jadi selang berapa bulan? Kurang lebih Muharram, Safar, setelah Rabiul Awal pada tanggal 12 beliau wafat. Shalallahu shalawatullah wasallamuhu alaih. Demikian kenapa dikatakan haji wada sebagaimana disebutkan Syekh Utsaimin. Cukup insyaallah majlis kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wal afu minkum bila